terlahir ke dunia, tercipta hanya untuknya, memuji, memuja hanya padanya. Bertasbihlah semesta raya di kemaha agungan Sang Maha Pencipta. Oh dia, oh dia yang maha sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hu Allah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hu Allah, Allah Maha Besar. Semesta memuji, memuja keagunganmu. Berserah bersujud memohon hanya padamu. Hanya untuknya, oh dia.